النسيم هبت علينا من حمال مصطفى نسيم فيها لهانا فيها الدواء والشفاء نسيم هبت علينا من حمال مصطفى فيها لهانا فيها الدواء والشفاء بشمها يصلح الظاهر لنا والخفايا بخت مهدر النبي في كل حال اختفى على قدم صدق مع أهل الهمام والوفا هم رجال الأكابر هم أهوم الشرفاء هم أهل الأسرار هم أهل النقاء والصفا يا حالي سجع فحالي بالنبي قد صفا الله الله الله الله الله الله Masih dipancarluaskan dari Lembaga Pengembangan Dakwah Al-Bahjah Sendang Sumber dan Anda masih berada di ajangnya Belajar Bareng bersama Buya dan Umi. Baik sahabatku semuanya, kita masih di sesi tanya jawab ya, dan masih ada kesempatan untuk sahabat yang ingin bertanya kepada Buya. Anda bisa menggunakan 3 media komunikasi, karena untuk media telepon, karena sekarang lagi ada gangguan, jadi mungkin telepon tidak bisa kami terima. Jadi Anda bisa bertanya melalui via SMS di 081321461079, atau Anda bisa bertanya melalui FB Radioku dan Yahoo Messenger Radioku. Baik sahabatku, kita akan jawab pertanyaan yang sudah bergabung melalui via SMS. Ini ada pertanyaan dari sahabat di 0143. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya Ian dari Blitar Buya, mau nanya bagaimana menurut Buya majelis-majelis di TV, bagaimana kriteria dakwah TV yang boleh kita ikuti Buya, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Dakwah televisi sama dengan radio, sama dengan buku. Artinya bisa saja kita belajar dari televisi, atau belajar dari radio, ataupun kita belajar dari buku yang kita baca. Tetapi yang harus kita tahu bahwasanya siapa yang punya buku, siapa yang menyampaikan di radio, dan siapa yang menyampaikan di televisi. Bukan karena masyhurnya seseorang lalu ilmu kita ambil darinya. Sebab media bisa mengangkat seseorang yang tidak punya ilmu, atau bahkan bisa menyebarkan kebatilan dan kesesatan. Sebab agama ini adalah amanat, faltantur aman takhud dinak. Ilmu ini amanat agama ini, maka dari siapa engkau mengambil ilmu agama itu penting. Kalau Anda salah mengambil ilmu agama, maka Anda akan salah jalan. Karena agama itu yang dibidik adalah iman yang ada di dalam hati, dan hati itu adalah raja dalam diri manusia. Kalau sudah hatinya sesat rusak, maka akan kebawa kita, anggota tubuh kita, untuk sesat dan rusak. Maka tidak terlarang untuk orang mengisi mendengar pengajian di televisi. Tapi kita harus tahu siapa dia tokoh itu. Paling tidak ada rekomendasi dari orang-orang alim yang Anda ketahui di masyarakat Anda. Orang alim itu merekomendasikan Anda mendengar pengajiannya si fulan, dengar pengajian si fulan. Gak ada masalah. Tapi kalau orang hanya masyhur di televisi atau di media, hati-hati. Hati-hati, dan itu banyak orang tertipu. Bahkan tidak semua buku tentang Islam yang dijual di toko buku boleh Anda beli. Anda hati-hati memilih buku ya Islami, buku agama yang Anda beli. Jangankan kok di luar, di tempatnya orang awam, di pondok pesantren, suatu ketika kami berbicara tentang keutamaan Sayyidat Fatimah Az-Zahra, contoh saja, kemuliaan Siti Fatimah putri Rasulullah SAW. Makanya anak-anak ada yang senang, rindu untuk tahu sifat-sifat dan akhlaknya Siti Fatimah Az-Zahra. Tiba-tiba ada yang pergi ke toko buku, beli buku, ternyata buku tentang Siti Fatimah yang dikarang oleh orang yang bukan dari ahli sunnati wal jamaati. Jadi bisa saja terperosok, terjerumus, padahal di dalam pesantren beli buku salah. Bagaimana di luar? Maka orang harus, dan urusan agama harus benar-benar hati-hati, protek. Kalau memang Anda belum kenal, Anda tidak perlu tidak perlu mendengar dan tidak perlu belajar dengan. Harus ada rekomendasi dari orang yang soleh, orang yang ngerti, orang yang Anda ketahui. Jangan Anda mengandalkan, wah saya kan bisa memilah-milah. Itu awal kesombongan dan itu awal kehancuran. Kalau wah ini kan saya bisa memilih, kan saya punya basic. Oh tidak, tidak seperti itu. Kita harus ada rekomendasi. Sampai ya, cara dulu orang belajar itu, pindahnya seorang murid dari guru ke guru, itu biasanya juga dihantarkan oleh sang guru. Dari guru memberikan isyarat, kau pergilah ke sana nak, untuk menuntut ilmu di sana. Karena sudah diketahui tentang kemuliaan guru tersebut. Jadi jangan asal kita mengambil ilmu. Jadi bukan dilarang membaca buku, bukan dilarang kita termasuk membaca web dan sebagainya, membaca di internet itu sendiri bukan suatu yang terlarang. Tapi kita harus tahu ini webnya siapa, tulisan siapa ini, dinisbatkan kepada siapa. Sekarang mohon maaf ya, Facebook saja misalnya, ya. Yeah. Facebook Buya Yahya saja. Ternyata ada 6 atau 7 Facebook itu. Yeah, yeah, padahal yang asli cuma satu ya. Ini, kan? Bisa saja orang membuat semacam itu. Yeah, bahkan di negeri Arab sana ada seseorang membuat gambarnya seseorang, seorang tokoh ulama, ternyata di situ menyebarkan fatwa-fatwa sesat. Jadi itu bisa saja seperti itu. Jadi harus benar-benar rekomendasi dan benar itu adalah dinisbatkan kepada yang bersangkutan. Jadi artinya jangan hanya melihat dohirnya saja. Tidak cukup kebiarnya, mahrunnya, pengikutnya. Kalau masalah pengikut, ternyata bukan urusan agama pun juga banyak pengikutnya. Jadi orang tertipu juga banyak. Baik, akidah Anda harus Anda jaga. Iman Anda harus Anda jaga. Dengan cara apa? Jangan Anda membuat racun di dalam diri Anda dengan mendengar semua ceramah yang Anda tidak tahu siapa orang yang berceramah tersebut. Iya, iya. Artinya kalau ini masalah yang seperti ceramah, artinya kita harus tahu siapa orangnya, bagaimana akhlaknya, dan sanadnya ini nyambungnya kemana gitu ya. Dan kalau untuk urusan masalah buku, jangan cuma sekedar lihat sampulnya dan isinya saja, tapi kadang siapa judulnya pengarang. Menarik. Kadang-kadang judulnya sesuai dengan keinginan kita, tapi ternyata pengarangnya juga tidak. Nah, baik, ya. Subhanallah. Tapi kalau seandainya Bu ya, isinya bagus dengan judul yang bagus dan tidak bertentangan, hanya pengarangnya mungkin kita tidak kenal semua orang gitu. Itu bagaimana? Orang pengen selamat itu harus hati-hati. Iya, Bu. Kalau sekarang kita tahu makanan banyak racun di supermarket, ada informasi. Sekarang banyak makanan beracun di rumah, di supermarket karena banyak ini. Kira-kira kalau ke supermarket kita hati-hati atau tidak? Hati-hati banget, Bu. Misalnya, kalau tidak ada dijamin kira-kira mau beli atau tidak? Tidak akan mau beli. Tidak akan mau beli. Nah, sekarang banyak racun. Buku-buku itu banyak racun. Bisa merusak. Ceramah-ceramah yang disebarkan di radio, televisi juga banyak racunnya. Maka kita itu kalau orang sadar racun itu berbahaya, maka kita akan hati-hati. Tidak akan makan kecuali yang pasti itu adalah bersih dari penyakit, bersih dari racun. Tidak akan mengambil ilmu kecuali memang itu adalah akidahnya sama, akidahnya benar. Kita bangun akidah. Dan makanya kita juga alhamdulillah nih, ini barangkali ini pendengar Samara kayaknya ya. Pendengar Samara ataupun pendengar MBS, karena MBS Blitar juga merilai. Karena mungkin sekali ini pendengar dari MBS FM 107,9 atau Samar M 106,2 FM. Baik, ini jadi yang harus kita perhatikan adalah ilmu itu maknanya lain, makna lain daripada kita ingin pintar, ingin ngerti. Kita juga ini sambung dari guru, dari guru, dari guru hingga sampai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, Bu ya, subhanallah. Dan terkadang tadi Bu yang mungkin Bu yang sering tanya, tadi Umi tanyakan bahwa terkadang buku bagus dengan judul yang bagus hanya pengarang tidak mengerti. Mungkin saat ini bisa saja memang bagus Bu ya, tapi bukan tidak mustahil ketika kita sudah tertarik dengan satu bacaan yang dia tulis, ternyata akidah dia racun, tidak benar, bisa terbawa. Iya betul. Racun ya, itu kalau orang ngasih racun sama orang, tidak ada satu mangkok racun semua ya, tidak ada. Biasanya disisipkan di makanan yang enak. Kelihatannya buku itu bagus, tapi ternyata nanti ada sisipan akidah. Maka tetap harus. Bahkan kalau sudah pasti yang tidak usah diragukan, misalnya buku akhlak yang ditulis oleh Imam Ghazali rahimahullah taala. Misalnya orang-orang yang sudah sangat jelas seperti itu. Kalau pemikiran karangan Dr. Muhammad Said Ramadhan Al-Buti misalnya. Ini adalah pemikiran-pemikiran yang sudah sangat jelas. Buku akhlaknya Imam Ghazali bicara tentang hati, tentang ini. Akhirnya ulumuddinnya Imam Ghazali. Mungkin ini seperti ini. Ini adalah sangat-sangat jelas. Baik, Bu ya, subhanallah. Baik, Bu ya, terima kasih Bu ya, atas jawabannya Bu ya. Dan semoga sahabat semua puas dengan tadi yang sahabat yang dari Blitar ya, sahabat yang di Blitar semoga puas dengan jawaban dari Bu ya. Baik, Bu ya, selanjutnya kita juga beranjak kepada pertanyaan nih sahabat di 61646. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bu ya, ini dari kami di Tulungagung Bu ya, tidak disebutkan namanya. Kami ingin bertanya tentang maksud berilmu tanpa guru itu sesat. Apakah baca buku terjemahan kitab juga termasuk di dalam hal itu Bu ya? Baik, yang dimaksud betul ada sambungannya dari sebelumnya. Belajar tanpa guru itu sesat, maksudnya tanpa pembimbing. Tidak semua yang kita belajar harus dibimbing oleh diperdengarkan kepada sang guru. Akan tapi bimbingan seorang guru itu penting. Kadang kita membaca buku yang salah, kayak tadi ada kita sambungan dari sebelumnya. Anda kalau ingin membaca buku, upayakan buku itu sudah direkomendasi oleh guru, ada bimbingan dari seorang guru. Seperti Imam Hadar sendiri dalam kitab Risalah misalnya mengimbau, bacalah buku ini. Imam Ghazali sendiri juga tidak lupa menyebutkan baca buku ini dalam kitabnya. Jadi kita itu tidak membaca buku kecuali bimbingan. Bahkan tidak mendengar ceramah kecuali ada bimbingan. Karena apa? Demi keselamatan kita. Jadi kalau kita sok ada orang tanpa guru. Ada sering orang sombong dengan kalimat belajar otodidak tanpa guru. Bagaimana belajar tanpa guru? Sanad itu penting. Adalah kesombongan kalau mengatakan otodidak. Jadi kita mengambil misalnya urusan akidah. Asas akidah Anda harus berangkat dari seorang guru. Guru membimbing akidah Asy'ariyah Anda. Setelah itu pengembangannya Anda bisa mengembangkan dari buku yang diisyaratkan oleh guru. Misalnya guru hanya mengajari Anda misalnya kitab Jauharatul Tauhid atau kitab misalnya Fathul Aqidatul Awam tentang sifat-sifat 20. Lah penjabarannya Anda bisa mencari tentang sifat 20 dengan di ayat-ayat Al-Qur'an dan sebagainya itu enggak ada masalah pengembangannya, tapi ini asasnya itu harus dibimbing seorang guru oleh seorang guru. Baik, itu. Jadi harus ada punya guru. Anda harus punya guru yang bisa menegur Anda di saat-saat. Baik. Di, kalau kita cermati dan kita amati, tidak ada kesesatan di kampung kita dan di masyarakat kita saat ini kecuali karena mereka keluar dari guru. Lihat, baik, yang aneh-aneh, yang dikit-dikit menyalahkan orang, menyesatkan orang, itu karena sudah tidak berpegang dengan gurunya. Baik, Bu, ya, subhanallah. Baik, semoga sahabat tadi ditulung agung ya, puas dengan jawaban Bu, ya, sebagai lanjutan dari pertanyaan dari sahabat yang dari Blitar tadi. Baik, Bu, ya, kita beranjak kepada sahabat yang bergabung di VFB Radioku ini, sahabat Radotu Jannatin Naim, Duku Puntang, Cirebon, Bu, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam tadi, Bu, ya, dan Umi, saya mau tanya, saya pindah rumah sudah hampir 1 tahun, tapi saya masih belum bisa beradaptasi dengan tetangga. Ketika ada tetangga lagi pada ngumpul di depan rumah saya, biasanya saya di dalam rumah saja, soalnya saya malu untuk berkumpul. Nah, ini baru harus bagaimana, Bu, ya? Baik, perkumpulan tidak harus kita hindari jika memang itu bermanfaat. Karena menyampaikan kebenaran, kunci pertama adalah terbukanya sebuah komunikasi. Jika Anda melihat bahasanya, mereka ada bukan perkumpulan yang tidak baik. Kadang seorang ibu-ibu itu berkumpul itu hanya sekedar kumpul-kumpul saja, bukan karena menciptakan sebuah kemaksiatan. Hanya berkumpul, mungkin depan rumah Anda itu kok enak, ada pohonnya, ada tempat duduknya. Maka tidak ada salahnya Anda duduk di situ untuk mewarnai. Jika sudah terbukti nanti perkumpulannya tidak baik, Anda nginep, Anda sembunyi di dalam rumah baru benar. Tapi jangan menghindar dari tetangga. Bahkan kalau Anda berlarut-larut seperti itu, malah Anda menjadi sebab mereka menggunjing Anda. Jadi Anda sapa mereka. Untung-untung Anda buatkan minuman teh, karena itu hak tetangga Anda. Anda punya hak, mereka punya hak atas Anda. Buatkan teh ini, Bu, minum. Masya Allah, mereka akan senang. Kemudian saat itu, yuk ngaji, yuk gitu. Bagaimana Anda akan mengajak ngaji ke Al-Bahjah nanti kalau Anda tidak mulai dengan komunikasi? Mustahil. Ngaji, tiba-tiba ngaji, nggak mungkin. Anda buka komunikasi yang baik, kemudian cerita, Bu, besok ikut yuk. Nah, kan gitu. Jadi Anda jangan seperti itu. Anda jadi coba jika memang terbukti nanti tetangga tidak bisa diajak baik, kemudian Anda khawatir akan Anda keselamatan iman dan akidah Anda, maka Anda tidak usah keluar apa-apa, ataupun Anda pindah lagi nanti. Baik, Bu, ya, subhanallah. Baik, Bu, ada pertanyaan lagi masih di Yahoo Messenger, Bu, ya. Ini ada pertanyaan dari sahabat Ari di Ciamis ingin bertanya, Bu, ya. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Apakah najis, Bu, ya, air yang di pantainya itu yang ada anjingnya berkeliaran di situ, Bu, ya? Baik. Aneh, baik. Di pantainya, air pantai. Tidak. Di mungkin di pinggir-pinggirnya gitu. Ketahuilah bahwasanya air banyak itu tidak akan berubah menjadi najis. Jika terkena najis asalkan tidak berubah. Ada anjing, 1000 anjing mandi di pantai. Maka Anda pun di sampingnya mandi juga, dan Anda bisa berwudu di sampingnya. Kenapa? Air banyak tidak akan menjadi najis, kalaupun terkena najis asalkan tidak berubah. Baik, itu saja. Jadi tidak, pantai tidak najis. Yang menjadi najis adalah anjing atau bebasahan yang nempel di anjing. Dan najis anjing itu dimulai dari air liurnya, kemudian madhab Syafi'i mengkiaskan seluruh anggota tubuhnya yang basah. Jika anjing itu tidak basah, maka tidak najis. Pindah ke Anda, misalnya Anda kering, anjing kering, Anda memeluk anjing yang kering dan Anda kering, maka najis tidak pindah kepada Anda. Baik. Jadi kalau Anda kesenggol anjing, tidak usah menjerit. Paling menjeritnya karena takut, iya. Jangan berkata najis. Jika Anda lihat anjing itu bulunya kering, kok ternyata baju Anda juga kering, maka najis tidak akan pindah kepada baju Anda. Berbeda jika Anda basah, anjingnya kering, atau anjing basah, Anda kering. Salah satunya basah, itu memindah najis. Anjing yang tiba-tiba masuk masjid, lewat, nyebrang masjid, Ya, apakah harus disucikan lagi? Ya dilihat dong. Kalau anjingnya tadi sudah nginjak debu, berarti kan ke kering. Kering. Berarti di masjidnya sudah ke kering. Maka najis tidak akan pindah ke masjid. Maka harus tahu kering dengan kering tidak akan najis. Yang kering dengan kering tidak akan memindah najis. Baik, Bu ya, subhanallah. Baik, Bu ya, satu pertanyaan lagi, Bu ya. Ini pertanyaan dari sahabat di 6050, tidak disebutkan dari mana ini. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum, Bu ya dan Umi, mau nanya. Kalau kita diundang sama tetangga untuk acara tahlil atau syukuran, kadang baca surat Yasin, kadang marhabanan. Tapi yang punya rumah sendiri enggak sholat, Bu ya, dan tidak menutup auratnya. Apakah kita wajib datang, Bu ya? Dan apakah diperkenankan antara laki dan perempuan membaca Yasin dan marhabanan bersama dalam satu ruangan tanpa pembatas? Baca marhabanan pun bergantian antara laki-laki dan perempuan. Apakah diperbolehkan dan gimana baiknya, Bu ya? Terima kasih atas penjelasannya. Baik. Jika di rumah tersebut ada seorang yang tidak sholat, maka kita datang ke tempat tersebut untuk mengadakan ibadah bukan terlarang. Karena semoga dengan itu semua mereka ikut-ikut menjadi melakukan kebaikan. Tapi kalau masalah menutup aurat, Anda tidak boleh datang jika di tempat itu ada wanita yang tidak menutup aurat. Karena Anda akan mencari maksiat jika Anda laki-laki. Ya. Di rumah itu ternyata perempuan-perempuan yang tidak pakai kerudung misalnya atau tidak menutup, maka Anda tidak perlu datang ke tempat itu. Sebab kalau Anda datang ke tempat itu, Anda mencari dosa, mencari maksiat. Maka himbau, kami akan datang kalau mereka menutup aurat. Ya. Kemudian yang kedua adalah semestinya tidak seperti itu. Laki-laki adakan laki-laki. Kalau perempuan pun hadir di situ pun tempatnya adalah agak terpisah dan tidak usah mengeluarkan suara. Jadi pendengar saja. Memang suara perempuan di dalam mazhab kita Imam Syafi'i bukan aurat di saat mereka berbicara biasa. Akan tapi di saat perempuan menyenandungkan lagu, maka itu menjadi berbeda hukumnya. Atau baca Al-Quran jadi berbeda hukumnya. Jadi sebaiknya perempuan itu adalah, ya, kalau di saat ada laki-laki, biar laki-laki saja. Atau kalau memang perempuan ingin membaca, buka berat kelompok perempuan saja sendiri. Jadi apalagi gantian itu adalah bukan pendidikan yang benar itu. Kalau gantian satu perempuan satu laki, ini memang kadang permasalahan kita itu adalah masyarakat awam di kampung-kampung itu tidak peduli urusan begini. Maka itu harus membuat peningkatan. Orang kan pengen maju. Mungkin anda termasuk hidup di kampung yang seperti itu. Baik, Anda sadari dulu bahwasanya seharusnya tidak seperti itu. Maka nanti perlahan kita membuat perubahan. Mungkin esok hari Anda sudah merintis pengajian. Kalau yang diundang ibu-ibu saja deh, kan gitu ya, atau bapak-bapak saja ya, gitu. Kalau nanti majelisnya besar, majelis besar di masjid yang gede, maka Anda boleh mengundanglah ibu-ibu dan bapak-bapak. Tetap bapak, tapi tolong dipisah. Agar tidak terjadi dempet-dempetan, tidak jadi senggol-senggolan. Tempatnya terpisah dan biarkan bapak-bapak saja membaca. Tidak perlu seorang perempuannya ditongolkan untuk baca qiraatul Quran. Lihat, coba katanya fatwa ulama tentang seorang perempuan membaca Al-Quran, menyenandungkan Al-Quran dengan lagu di depan kaum laki-laki. Mana yang mengatakan boleh? Ya? Cuman kenapa sekarang ini hal-hal semacam ini tidak diperhatikan? Seorang perempuan di saat berbicara, bertutur kata adalah boleh di depan kaum laki-laki. Karena suara wanita bagi madhab Syafi'i bukan sebuah aurat. Tapi di saat wanita menyenandungkan Al-Quran, itu menjadi berbeda. Sehingga di saat seorang perempuan menyenandungkan Al-Quran di depan kaum laki-laki, ini adalah menjadi pelanggaran di situ. Jadi harus perhatikan hal yang semacam ini. Baik, Bu. Baik, Bu. Terima kasih, Bu, atas jawaban-jawabannya, Bu. Masih banyak pertanyaan, Bu. Akan tapi, Umi pengen juga nanya nih, Bu ya. Kemarin sempat ada yang tanya juga ke Umi tentang masalah. Jadi ada seorang, dia punya warung, dan memang kadang warung itu kan jadi tempat untuk berkumpul ya, Bu ya. Jadi seringkali terkadang di antara pembeli itu ada yang melakukan transaksi begitu, Bu ya. Dan kebetulan ada seseorang yang memang dia itu sebagai renter gitu, Bu ya. Dan kadang dia suka duduk di warungnya tersebut dan terkadang melakukan transaksi dengan orang lain, masalah peminjaman dengan riba begitu, Bu ya, dengan bunga. Nah, itu bagaimana? Apakah diizinkan atau tidak? Dan kalau seandainya, misal Bu ya, kalau seandainya orang yang tadi sudah jelas-jelas dia itu juga sebagai renten, nah dia, terus dia berbelanja di warung kita itu, apakah uangnya boleh kita terima, Bu ya? Baik, bismillahirrahmanirrahim. Jika ada kemungkaran, apakah itu namanya renten atau yang lainnya, terjadi di hadapan Anda atau di rumah Anda, Anda itu ada dua model. Anda punya kekuasaan untuk merubah secara langsung atau tidak. Kalau Anda punya kekuasaan dan Anda mungkin melakukannya, lakukan, kenapa tidak? Tapi jika bukan kekuasaan Anda, karena namanya warung itu terbuka, siapa saja boleh masuk. Mungkin Anda tidak punya kekuasaan misalnya apa, anak Anda, pembantu Anda bisa pecat kan di situ. Kalau orang kerja sama Anda kalau renten, Anda bisa langsung pecat atau keluarkan itu. Anda punya kekuasaan di situ. Tapi orang yang datang tujuannya adalah untuk beli nasi, Cuman karena dia seorang renten. Apakah di saat dia merenten di tempat Anda, lalu Anda harus berbuat mengusirnya? Misalnya ada seorang laki-laki belanja, seorang perempuan juga belanja di tempat Anda, lalu mereka ngobrol mengarah kepada yang tidak baik. Nah, maka itu adalah di luar kendali Anda, bukan di bawah kekuasaan Anda. Maka Anda tidak mungkin mengusirnya begitu saja. Akan tapi Anda punya tiga martabat. Jika Anda bisa menghentikannya langsung, itu ada baik. Ya, Anda bisa menghentikannya langsung adalah suatu kemuliaan. Dengan cara yang baik gitu. Cara yang baik. Kalau Anda dengan mengubah langsung tidak mampu, maka Anda berbicara saja. Untuk bahan, Anda tahu si A tukang renten, si A tukang gonjing, si A tukang ini, maka mungkin bahan bagi Anda untuk membicara, untuk mengingatkannya pada kesempatan yang lain, bukan di saat melanggar. Sebab cara mendidik orang itu juga ada. Ada, enggak langsung. Ingatkan orang jangan di saat dia melanggar. Yang ketiga adalah paling tidak ingkar dengan hati Anda. Mendoakan dia ya. Ingkar dengan hati Anda sambil didoakan agar Allah memberikan keselamatan. Intinya jangan sampai ridho. Apalagi, kalau alasannya nanti kalau saya tegur enggak belanja, enggak beli di warung saya, itu sudah kebusukan di hati Anda. Tapi kalau Anda tidak bisa menegurnya karena memang belum tepat waktunya, maka tidak dosa. Yang menjadi dosa adalah di saat Anda tidak menegurnya. Karena apa? Karena takut dia tidak belanja, maka itu namanya bentuk mudahanah. Ya, membiarkan orang bermaksiat hanya takut hanya karena takut kehilangan urusan dunia, maka itu adalah kehinaan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan tadi Bu ya, pertanyaan terakhirnya Bu ya, kalau ada orang yang sudah jelas ngerenten. Nah, kalau memang orang itu siapapun yang urusan dengan kita, bahkan memberikan hadiah kepada kita, ya. Jika itu adalah bukan murni sesuatu yang haram, maka kita boleh mengambilnya. Artinya dia mungkin punya pekerjaan yang lainnya. Ya mungkin kita ngelihat nih Bu ya, ini lagi tadi dibayar udah sama bunganya, terus langsung dia belanja di warung kita dengan uang baik itu tadi. Gimana, jadi transaksi gini loh beda. Jika ada seseorang belanja kepada kita, memang kita tidak perlu bertanya ini halal atau haram. Haram. Nah, baik, ini yang harus diperhatikan. Jadi orang nggak tersinggung, masa setiap orang mau belanja duitnya dari mana? Nggak ada itu semuanya. Baik. Kemudian yang kedua adalah, jika kita tahu orang itu adalah mempunyai harta yang haram dan harta yang halal, maka itu pun juga boleh kita menerimanya. Akan tapi jika orang itu murni semua adalah dari sesuatu yang haram, maka saat itu pun dilihat. Kalau memang itu dihadiahkan kepada Anda, mutlak Anda tidak boleh menerimanya. Akan tapi jika ia melakukan transaksi dengan Anda, artinya ini transaksi dengan Anda, itu pun ulama mengatakan hal ini pun sebetulnya tidak diperkenankan. Karena Anda akan menolong mereka di dalam melakukan transaksi. Kalau Anda sudah tahu betul ini adalah sesuatu yang haram secara syar'i, maksudnya haram karena dia seorang muslim yang jualan minuman keras kan haram. Tapi kalau haramnya adalah bukan menurut dia karena agamanya beda, itu enggak ada apa masalah. Misalnya jual beli bagi babi bagi orang Kristen kan boleh. Boleh. Hasilnya belanja kepada kita enggak ada masalah. Ini ada masalah. Jadi kalau seorang perempuan misalnya dengan berzinanya, kemudian uang zinanya itu untuk diberikan ke kita, kita haram menerimanya. Ya kan? Kalau mereka belanja kepada kita karena jelas-jelas haram pun, ini juga harus perhatikan. Kebanyakan lama sebagian mengatakan tidak, ini adalah di luar dari itu karena di luar kemampuan kita, bukan jual beli kan. Iya, begitu. Akan tapi kita tetap bisa menjaga bahwasanya, ambillah pendapat yang tegas itu, insya Allah akan menjadikan pendidikan bagi mereka bahwasanya selagi itu halal haram murni, ya saya tidak mau. Tetapi Anda tahu betul, kalau enggak nuduh bikin orang sakit hati dong. Itu dari judi ya, bisa marah enak aja bisa begitu. Itu dari zina ya, wah itu nuduh zina. Terus kita kan rugi Bu ya, kalau sampai belanjaannya nggak dibayar ibaratnya Bu ya. Oh enggak, makanya itu kan bukan. Kita harus tahu kalau memang waktu mau belanja tahu duitnya haram dan sebagainya. Itu kalau duitnya haram, kalau orang tidak tahu ini tahu haram lalu berkata ini duit zina saya semalam, naudzubillah. Baik. Jadi harus ditolak Bu ya, tetap pendapat yang kuat diambil. Karena haram sudah jelas terhadap diri. Baik Bu ya, terima kasih Bu atas jawaban-jawabannya Bu ya. Masih banyak pertanyaan yang harus dijawab kan, tapi di berhubung waktu ya, maka sudah harus kita mengakhiri. Tapi mohon maaf, masalah ini hati-hati. Tidak boleh bertanya orang. Orang akan tersinggung saat itu. Jadi tidak boleh bertanya, kamu halal atau haramnya? Kamu dari mana duitnya? Tidak bisa, itu bukan pendidikan itu. Orang akan tersinggung. Yang kami maksud tadi sudah terang-terangan ya, kelihat di matanya ya. Kelihatan di mata bahwasanya itu adalah haram, maka dengan yakin seyakin-yakinnya atau ikrar darinya, maka itulah yang harus kita cermati. Baik, tidak perlu kita nerimanya. Baik, Buya, terima kasih, Buya. Baik, Buya, bil barokah, ditutup dengan doa, Buya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala Sayyidina Muhammad. Allahumma ya Allah. Ya Allah, kirimkan kepada kami orang-orang soleh. Dan solehah, ya Allah. Yang akan membantu kami untuk meningkatkan kebaikan kami di hadapan-Mu, ya Allah. Jauhkan kami dari orang-orang yang tidak baik, ya Allah. Amin. Ya Allah, keluarga kami jadikan keluarga yang Kau cintai. Amin. Tetangga kami semua jadikan mereka tetangga yang Kau cintai, ya Allah. Amin. Jika ada di antara kami yang mendengar suara ini telah Engkau uji dengan tetangga yang tidak baik, maka kami mohon, ya Allah, jadikan mereka tetangga yang baik. Amin. Dan mudahkan mereka untuk bertetangga yang baik. Amin. Dan berikan segala kebaikan di dalam bertetangga. Amin. Ya Allah, Engkau Maha tahu siapa mereka, ya Allah. Amin. Jangan sampai kami melakukan dosa dengan tetangga kami yang setiap hari kami melihatnya. Amin. Saat kami berurusan dengannya, maka berikan kepada kami kecintaan yang sesungguhnya karena-Mu dengan tetangga kami, hingga Amin. Kami tidak berbuat zalim kepada mereka. Amin. Hingga kami tidak aniaya kepada mereka. Amin. Ya Allah, jauhkan kami dari makanan yang haram, dari usaha-usaha yang haram, ya Allah. Amin. Ya Allah, ya Allah, Engkau Maha tahu tentang kami. Jika ada di antara yang mendengar suara ini, Engkau telah memudahkan mereka untuk mendengar suara ini. Kami yakin karena Engkau akan memudahkan mereka untuk merubah menjadi yang lebih baik. Amin. Maka jika ada di antara yang mendengar suara ini, mereka yang masih berurusan dengan pekerjaan yang haram, maka kami prasangka baik kepada-Mu, ya Allah. Engkau telah memudahkan mereka mendengar acara ini, maka mudahkan mereka untuk berhijrah dari kemungkaran, dari keharaman mereka. Amin. Amin. Dan wujudkan keindahan dalam rumah tangga kami, kebersamaan dalam rumah tangga kami, ya Allah. Amin. Ya Allah, ya Allah, keindahan dengan anak-anak yang soleh-solehah. Ya Allah, saling mencintai karena-Mu, ya Allah. Amin. Jauhkan dari fitnah, jauhkan dari permusuhan, ya Allah. Amin. Engkau Maha tahu tentang kami, ya Allah. Jauhkan kami dari berbuat zalim kepada pasangan kami, ya Allah. Jauhkan kami dari berbuat zalim kepada anak-anak kami. Jauhkan kami dari berbuat zalim kepada tetangga kami. Ya Allah, mudahkan urusan dunia kami dan urusan akhirat kami. Yang sempit rezekinya lapangkan dengan rezeki yang halal penuh berkah. Yang sudah Engkau beri karunia rezeki, ya Allah, jadikanlah mereka adalah hamba-Mu yang mudah berbuat baik dengan rezeki yang telah Engkau karuniakan kepada mereka. Amin. Panjangkan umur kami dan mereka semua dalam ketaatan serta sehat walafiat. Amin. Dan berikan kepada mereka dan kami semua husnul khatimah, mati dalam keadaan iman. Amin. Iman, iman. Dan kami mohon jadikanlah ucapan kami di akhir hayat kami kelak saat Kau cabut nyawa kami adalah kalimat agung dan mulia. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Alhamdulillah rabbil alamin. Al-Fatiha. Baik, Bu, terima kasih Bu atas penjelasannya dan atas jawaban-jawaban yang sudah diberikan kepada atas pertanyaan sahabat-sahabat semuanya. Semoga apa yang tadi disampaikan oleh Bu ya bermanfaat bagi kita semua dan bisa kita amalkan dan menjadi hubungan kita bersama tetangga, kepada tetangga-tetangga kita menjadi hubungan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik sahabatku, terima kasih atas kebersamaan Anda selama 1.5 jam ini bersama kami. Semoga menjadi kebersamaan yang penuh berkah yang akan menjadikan kita mulia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan mohon maaf atas segala kekurangan, mohon maaf jika banyak pertanyaan yang masih belum kami jawab dikarenakan waktu, dan minta maaf juga kepada sahabat yang mungkin sudah mencoba melalui via telepon tapi dikarenakan ada gangguan tidak bisa kami angkat ya. Insyaallah kita akan bertemu kembali di hari Senin yang akan datang pada jam dan waktu yang sama ya sahabat. Dan mohon doanya selalu, semoga kita bisa senantiasa saling mendoakan ya, dan semoga hati kita senantiasa diikat dalam cinta karena Allah Subhanahu wa taala. Baik, kita tutup dengan doa penutup majelis. Subhanakallahumma wabihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Sahabatku, baru saja kita dengerin Jadanul Nur. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum.